Akan tiba masa lo berhasil jadi bagian dari barisan mereka. Terbiasa dengan asingnya wajah dalam hidup baru lo. But today, today is not that day. Hari ini lo buktikan bahwa lo bukan sekedar pasutri baru, tapi patriot yang paham cara menari di dapur keluarga Batak suami lo dengan... Boleh aku bantu remas daun ubinya itu? Yang lo tahu, itu kerjaan mantu yang paling aman. Serangan gak harus terus terang-terangan. Kasih pujian terselubung. Lidah boleh belum Batak, tapi perut sudah. Tenang, tegas, tanpa pamrih. Last strike! Sebelum lo meninggalkan medan perang, lo keluarin pamungkas. Itu, ajarin aku masak andaliman lah ya, biar suamiku makin lengket. Karena semua udah lo cari tahu lebih di ChatGPT yang lo aktifkan di My Telkomsel.